Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali melaksanakan ibadah salat Jumat setelah sekian bulan kita tertahan di rumah karena keadaan dan keharusan. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib senantiasa berwasiat kepada para jamaah untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketakwaan akan menjadi jalan keluar, akan menjadi penyelesaian dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah salat Jumat yang pertama kali kita laksanakan di masjid ini setelah beberapa bulan lamanya kita tertahan untuk menjalankan ibadah salat Jumat ataupun salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan bertakwa, akan merasa sedih, remuk redam hati dan perasaannya ketika menyadari bahwa dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid untuk menjalankan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan sebuah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan jihad fi sabilillah. Ada sekelompok dari sahabat beliau yang tidak bisa berangkat dikarenakan keadaan udzur, dikarenakan usia mereka yang sudah lanjut atau alasan-alasan syar'i yang lainnya. Mereka bersedih dan bahkan menangis karena tidak bisa ikut serta menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jihad. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan tersebut, Nabi mengatakan, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul mar." Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok pria, tidaklah kalian melakukan atau melangkahkan perjalanan kalian, dan tidaklah kalian menempuh atau melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama dengan kalian, yakni mereka pun mendapatkan ajr pahala sama seperti pahala kalian, yang mana mereka tertahan dikarenakan uzur atau dikarenakan sakit. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apabila seorang hamba berniat dengan amal saleh untuk melakukan sebuah kebajikan, kemudian dia tertahan, tidak bisa menjalankan niat tersebut karena uzur, karena alasan syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari niat baik tersebut. Ketika seorang hamba terbiasa melakukan sebuah kebajikan, ketika dia sehat, ketika dia memiliki waktu luang, ketika dia mukim, dia terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Suatu ketika dia tertahan karena sakit, karena alasan-alasan yang lain yang menjadikan dia tidak bisa melakukan kebaikan yang biasa dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut secara sempurna, walaupun dia tidak melakukan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Seorang hamba apabila dia sakit atau safar, maka akan dituliskan untuknya pahala dari amalan-amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini adalah saat-saat sulit. Kita ditimpa sebuah musibah yang bertubi-tubi. Telah banyak korban yang berjatuhan di negeri ini dan bahkan di seluruh dunia. Kejadian ini tentunya memberikan kepada kita semua pembelajaran-pembelajaran yang baik. Hendaknya kita semua meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu istiqamah di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan syariat secara kafah, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, segala musibah yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi, baik di muka bumi ataupun pada diri kalian, melainkan musibah tersebut telah tertulis dalam kitab, di dalam Al-Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum musibah tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh yang demikian tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya untuk memposisikan diri pada posisi-posisi yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan keadaan seorang mukmin yang baik dalam setiap keadaan. Nabi mengatakan, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya urusannya semuanya baginya adalah sebuah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Yang demikian itu tidak ada pada diri seorang pun, melainkan hanya ada pada diri seorang mukmin, seorang yang beriman. In asabathu syarra syakar fakanat khairallah. Ketika dia mendapati sebuah kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, yang ini merupakan kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan untuk dirinya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, dia akan bersikap dengan sikap yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga akidahnya terjaga, imannya terjaga, hatinya terjaga, lisannya terjaga dari keluh kesah. Dia bersyukur dan bersabar atas segala musibah yang menimpa dirinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang muslim yang baik akan taat kepada pemimpinnya, akan taat kepada pemerintahnya, terlebih pada saat-saat sekarang ini. Maka tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan melakukan segala upaya yang dia bisa, yang dia mampu, agar tersebarnya virus yang berbahaya ini dibatasi dan dihilangkan, baik dengan menjaga kebersihan, pola hidup yang baik, cuci tangan ataupun yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menekankan at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah sebagian dari keimanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini telah banyak memberikan keburukan kepada umat manusia. Banyak sekali, tidak terhingga. Di antaranya dari sisi ekonomi, semua mengeluh, entah dia itu sebagai pedagang, pegawai, guru, karyawan, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan penghasilan. Maka di sini kami mengajak kepada para dermawan, para aghnia, untuk memperhatikan keadaan saudara-saudaranya, menyisihkan sebagian dari hartanya untuk saudara-saudaranya yang tidak mampu. Bantulah mereka meringankan kesusahan mereka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah kepada dirimu, kepada keluargamu, dan bahkan kepada hartamu. Dan bahkan berinfak pada saat-saat sulit sekarang ini tentunya akan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Azza wa Jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan baginya kesusahan dari kesusahan yaumul akhir. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang ditimpa kesusahan, kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi, selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudara-saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua petunjuk kepada jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kejelekan musibah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه سميع حكيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.